Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwanil kiram wa akhwati al karimat yang ana cintai dan hormati. Rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid li Fadilatil Syekh Al-Allamah Salih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala Al-Matin rahimahullahu taala bab qaulillahi taala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bab tentang firman Allah jalla wa ala, bertawakal kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Al-Ma'idah ayat ke-22. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Munasabatul bab li kitab tauhid, arada al-musannif bi hadzal bab bayana anna at-tawakkul fariidhatun yajibu ikhlasuhu lillahi li'annahu min afdhalil ibadati wa a'la maqamati tauhid. Penulis yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala menyebutkan pembahasan tawakal, tawakul di dalam kitab tauhid. Dalam pembahasan tauhid beliau ingin menerangkan kepada kita bahwa tawakal merupakan sebuah kewajiban yang harus dimurnikan untuk Allah jalla wa ala semata. Karena tawakal merupakan ibadah yang sangat utama dan merupakan maqam, tingkatan tauhid yang paling tinggi. Karena buah daripada tauhid yang sempurna dari seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala adalah tawakal kepadanya. Dan untuk mereka, dan mereka tidak boleh takut sehingga kembali mundur ke belakang karena takut kepada orang-orang yang berkuasa di tempat tersebut. Bahkan mereka harus berjalan ke depan, tidak boleh mundur ke belakang, tidak boleh mereka takut dan khawatir kepada para penguasa yang berkuasa di daerah tersebut. Mutawakkilina 'alallahi fi hazimatihim, dengan kondisi bertawakal penuh kepada Allah Jalla wa'ala dalam peperangan yang akan mereka lakukan tersebut. Musaddiqina bisihhati wa'adihi lahum in kanu mu'minin, dan agar mereka selalu membenarkan yakin akan kebenaran janji Allah Jalla wa'ala untuk mereka, bahawa mereka akan dimenangkan, bahawa mereka akan sukses dunia dan akhirat. In kanu mu'minin, jika mereka adalah orang-orang yang beriman, maka hendaknya mereka bertawakal kepada Allah dan yakin akan kebenaran janji Allah Jalla wa'ala untuk mereka. Ini makna ayat di atas. Ma yustafadu minal ayah, faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas. Yang pertama kata Syekh, wujubu tawakkuli 'alallahi wahdahu subhanahu wa anna sarfa tawakkuli li ghairillahi syirkun li'annahu 'ibadah. Ayat di atas menerangkan kepada kita kewajiban tawakal kepada Allah Jalla wa Ala semata. Setiap muslim, setiap muslimah harus wajib bertawakal kepada Allah Jalla wa Ala semata. Ayat di atas juga menerangkan kepada kita bahwa memalingkan tawakal kepada Allah adalah syirik. Kenapa? Karena tawakal adalah ibadah. Dari mana kita tahu tawakal itu adalah ibadah? Jawabannya, karena Allah Jalla wa'ala telah memerintahkan hamba-hambanya untuk bertawakal kepadanya. Dan tiada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah melainkan Allah mencintai dan meridainya. Dan itulah yang namanya ibadah. Karena definisi ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Suatu nama yang mencakup sesuatu, setiap sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, apakah ucapan, perbuatan yang internal ataukah yang eksternal. Yang kedua, anna tawakkul 'ala Allah syartun fi sihhatil iman yantafi iman wa 'inda intifa'ih. Ayat di atas juga menerangkan kepada kita bahwa tawakal kepada Allah merupakan syarat sahnya iman. Ketidakadaan tawakal adalah bentuk ketidakadaan iman. Barang siapa yang tidak bertawakal kepada Allah, maka berarti dia belum beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Qala wa qawlihi ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tunyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Qala rahifadhahu ta'ala wajilat qulubuhum ay khafat min Allah wa 'ala rabbihim ay la 'ala ghairihi yatawakkalun ay yufawwiduna ilayhi umurahum wa la yakhshawna wa la yarjuna illa iyyah. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah mereka orang-orang yang tatkala disebut Allah kepada mereka wajilat qulubuhum, langsung bergetar hati mereka. Hati mereka khafat, langsung takut kepada Allah Jalla wa'ala karena pengagungan kepadanya. Maka apabila seorang tidak takut kepada Allah tatkala disebutkan nama Allah kepadanya, dan terlebih lagi tatkala ia hendak bermaksiat atau sedang bermaksiat kemudian diingatkan dengan Allah, hatinya tetap tidak bergetar karena takut kepada Allah, maka sungguh hati dia telah mati. Hati dia lebih telah keras dan lebih keras daripada batu. Aw ashaddu qaswah fa hiya kal hijarah. Hati dia tersebut sudah seperti baku, seperti batu. Aw ashaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Nah. Wa idza tuliyada 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, apakah itu ayat-ayat kauniyah ataukah ayat-ayat syar'iyah seperti Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka bertambahlah iman mereka. Ini ciri orang-orang yang beriman. Sungguh aneh jika ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, cinta Allah, cinta Rasul, tetapi risih dengan ayat-ayat Al-Quran. Dia lebih nyaman dengan musik-musik koplo-koplo, dangdut dan sebagainya. Dia risih dan merasa tidak nyaman tatkala dibacakan kepadanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia merasa senang, bahagia, tentram, khusyuk tatkala dibacakan kepada novel-novel. La haula wala quwata illa billah. Lebih merasa nyaman, tentram dengan nyanyian musik daripada Al-Qur'anul Karim. Adapun orang-orang yang beriman, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, langsung bertambah iman mereka, membuat mereka semakin cinta kepada Allah, semakin cinta hari akhirat, semakin mengingat Allah, semakin mengingat hari akhirat, dan semakin jauh dari neraka Allah, jalan-jalan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalamnya, dan semakin jauh dari dunia yang semua lagi menipu ini. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah Rabb mereka, mereka bertawakal. Ini syahid dari ayat Al-Anfal ayat kedua. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna ayat di atas secara global adalah yasifullahu jalla wa ala al-mu'minina haqqal iman bi thalathi sifatin 'azimatin hi. Di dalam ayat tersebut Allah jalla wa ala mensifati orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya dengan tiga kriteria yang besar. Apabila tiga kriteria tersebut ada pada seseorang, maka dia merupakan mukmin sejati. Yang pertama adalah al-khawfu minhu 'inda dzikrih. Takut kepada Allah tatkala mengingat Allah jalla wa ala, tatkala disebutkan Allah kepadanya. Fa yaf'aluna awamirah. Yang tadinya dia bermalas-malasan mengerjakan perintah Allah, tatkala disebutkan kepadanya nama Allah, diingatkan ia kepada Allah, afayaf'aluna awamirah, dia langsung melakukan perintah-perintah Allah. Dan yang tadinya ingin melanggar larangan-larangan Allah, wa yatrukuna zawajarah, ia pun langsung meninggalkannya. Yang kedua, ziyadatu imani ma'inda sama'i tilawati kalamih. Bertambahnya iman mereka semakin tentram, semakin teduh, semakin nyaman tatkala mendengar lantunan ayat-ayatnya, tatkala mendengar kalam Allah Jalla wa'ala yang dibacakan kepada mereka. Bertambah langsung iman mereka, membuat mereka semakin cinta kepada Allah, semakin optimis kepada Allah, dan semakin takut kepada Allah, sehingga mereka semakin lupa kepada dunia yang semua lagi menipu ini. Nah, ini orang-orang yang beriman. Yang ketiga, wa tafwidul umuri ilaihi wal i'timadu alaihi wahdah. Mereka adalah orang-orang yang menyerahkan segala urusan mereka kepada Allah dan mereka bersandar hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Hanya kepada Allah mereka bersandar. Qala munasabatul ayati lil bab. Sebab ayat ini disebutkan di dalam bab ini, annaha tadullu ala anna tawakkul ala Allah wahdahu min sifatil mu'minin. Ayat di atas menerangkan kepada kita bahwa tawakal kepada Allah Jalla wa'ala semata merupakan kriteria orang-orang yang beriman. Tiada tawakal di dalam hati merupakan ketidakadaan iman. Tidak mungkin seorang itu dikatakan beriman kepada Allah kecuali di dalam hatinya ada tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Qala ma yustafadu minal ayah. Faedah-faedah yang dapat dipetik dari ayat. Yang pertama, masyru'iyyatut tawakkuli 'ala Allah wa annahu min sifatil mu'minin. Bah, anjuran bertawakal kepada Allah. Dan bahwa tawakal kepada Allah merupakan kriteria orang-orang yang beriman. Jangan justru dia lebih bertawakal kepada makhluk daripada kepada Allah. Dia lebih percaya kepada janji-janji makhluk yang lemah daripada janji-janji Allah Jalla wa'ala. Ia lebih takut kepada ancaman-ancaman makhluk yang lemah, yang kehendaknya di bawah kehendak Allah, daripada ancaman-ancaman Allah Jalla wa'ala. Dia lebih memprioritaskan pujian, sanjungan dan cinta makhluk daripada cinta Allah Jalla wa'ala. Adapun orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Faedah yang kedua dari ayat di atas adalah annal imana yazidu wa yanqus fa yazidu bi taati wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Bertambah karena ketaatan dan berkurang karena maksiat. Dengan ini jika ada yang bertanya bagaimana cara meningkatkan iman, ya Ustaz, jawabannya yazidu bi taah, dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Lantas apa sebab iman kita itu berkurang, ya Ustaz? Jawabannya wayang kusubil maksiat, berkurang karena maksiat. Ingin bertambah iman, lakukan ketaatan kepada Allah. Tidak ingin iman berkurang, maka jangan bermaksiat. Yazidu bitta'ah wayang kusubil maksiat. Iman itu hanya bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan maksiat. Sungguh dusta dan seribu kali dusta. Tatkala seorang berkata, imanku tetap kuat walaupun aku pelaku maksiat. Memang engkau melihat aku selalu bermaksiat, tetapi imanku tidak akan berkurang. Dusta seribu kali dusta. Karena merupakan akidah Islamiyah alaihas salaful ummah, yang di atasnya para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kaum muslimin, yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bahwa iman itu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Ketaatan itu sendiri adalah iman kepada Allah. Dan maksiat itu sendiri adalah sebab, ya, atau bukti kekurangannya iman. Karena iman memiliki tiga rukun. Yang pertama al-i'tiqadu bil janan, yang kedua al-qawlu bil lisan, dan yang ketiga al-amalu bil jawarih. Berkeyakinan dengan hati, keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota badan. Yang ketiga adalah annal imana billah yastadi'i tawakkul 'alaihi wahdah. Bahwa tawakal kepada Allah semata merupakan konsekuensi keimanan. Orang yang tidak bertawakal kepada Allah berarti dia belum beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Sungguh tidak mungkin seseorang itu dikatakan beriman kepada Allah kalau dia tidak bertawakal kepadanya. Yang keempat, anna min sifatil mu'minina al-khusyu'a wadzulla lillahi ta'ala. Ayat di atas menerangkan kepada kita bahwa merupakan kriteria orang-orang yang beriman dengan iman yang sesungguhnya adalah khusyuk dan selalu merendahkan diri kepada Allah. Dan yang paling sempurna dengan kriteria ini adalah mereka para nabi dan para rasul. Oleh karenanya mereka adalah orang yang selalu bersegera dalam melakukan kebaikan. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yada'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang selalu bersegera, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Kenapa? Wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Karena mereka adalah orang-orang yang paling sempurna, selalu beribadah berdoa kepada kami dengan rasa takut, cinta, optimis, dan orang-orang yang tunduk kepada kami. Berikutnya qala al-Matin rahimahullahu taala wa qawlihi taala ya ayyuhan nabiy wa hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Al-Anfal ayat 64. Wahai nabi, sungguh Allah semata telah cukup untukmu, dan sungguh Allah itu semata juga cukup untuk orang-orang mukmin yang mengikutimu. Allah cukup untuk mereka sebagaimana Allah itu cukup untukmu sebagai penolong, penjaga, dan pemberi taufik. Wa qawlihi ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadara. Dan barang siapa yang senantiasa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan senantiasa cukup untuknya sebagai penolong, pembantu, pemberi taufik, dan penjaga. Inna allaha balighu amrih, sesungguhnya Allah selalu menang atas segala urusannya, dalam segala urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara, segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah. Qala asy-syekh Muhammad Shalal Fauzan hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin ay kafiyakallahu wahdahu wa kafi atba'i fa huwa hasbu ay kafi. Al-ma'na al-ijmali lil ayatain, makna dua ayat di atas secara global adalah yukhbirullahu subhanahu nabiyyahu wa ummatahu bi annahu huwa wahdahu kafihim fala yahtajuna ma'ahu ila ahad. Ayat di dalam dua ayat tersebut Allah mengkabarkan bahwa Allah Jalla wa Ala Maha Suci telah ia semata telah cukup untuk nabi dan umatnya, maka mereka tidak butuh lagi kepada siapapun bersama Allah Jalla wa Ala. Karena kalau masih bersama Allah, mereka masih membutuhkan selain Allah bersama Allah, ya mereka telah menyekutukan Allah Jalla wa Ala. Faliyakun tawakkuluhum wa raghbatuhum 'alaihi wahdah, maka hendaknya tawakal dan raghbah mereka, optimis mereka, hanya kepada Allah Jalla wa Ala semata, sekalipun mereka melakukan sebab-sebab yang tidak bertentangan dengan agama Allah, namun adapun ketergantungan hati, pasrah, optimis itu murni hanya mereka berikan kepada Allah Jalla wa Ala. Kama ja'ala subhanahu likulli 'amalin jazaa'a faja'ala jazaa'a at-tawakkuli 'alaihi kifayatuhu lil mutawakkil. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala telah menjadikan untuk setiap amalan balasan, Allah akan memberikan suatu balasan terhadap setiap amalan. Demikian pula setiap tawakal yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Jalla wa Ala, itu Allah bayar, Allah balas dengan kecukupan dari Allah Jalla wa Ala. Allah akan mencukupinya dengan kebaikan, dan Allah akan cukup untuknya yang akan mencegahnya dari segala mara bahaya. Fa idza kana Allah subhanahu kafian al-mutawakkil 'alaihi wa hasbuhu aw hasbahu wa waqiyahu fala maqma'a fihi li'adu. Apabila Allah subhanahu, maha suci Allah, telah mencukupi hamba yang bertawakal kepadanya, ia telah sebagai penjaganya, maka sungguh tiada celah untuk musuh mencelakainya, karena Allah telah menjadi penjaganya. Allah telah mencukupinya dengan kebaikan dan penjagaan dari kejelekan. Munasabatul ayataini lil bab, sisi kesesuaian dua ayat ini disebutkan di dalam bab ini karenanya jawabannya adalah annahuma yadullani ala wujubi tawakkuli ala Allah li annahu huwal kafi liman tawakkala alaih. Karena dua ayat di atas menerangkan kepada kita bahwa tawakal kepada Allah adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap hamba. Li annahu huwal kafi liman tawakkala alaih, karena Allah akan mencukupi setiap hamba yang bertawakal kepadanya. Allah yang akan memberikan kebaikan untuknya, dan Allah yang akan mencegah kejelekan darinya. Qala ma yustafadu minal ayatain, faedah yang dapat dipetik dari dua ayat di atas. Yang pertama, wujubu tawakkuli 'ala Allah li'annahu min a'zami anwa'il ibadah. Ayat di atas menerangkan kepada kita bahwa tawakal itu wajib diberikan kepada Allah, karena tawakal di antara ibadah hati yang sangat besar. Yang kedua, bayanu fadli tawakkuli 'ala Allah wa fa'idatih. Dua ayat di atas menerangkan kepada kita keutamaan dan manfaat tawakal kepada Allah Jalla wa Ala. Wa annahu a'zamul asbabi li jalbin naf'i wa daf'id dhar. Dan bahwasanya tawakal kepada Allah Jalla wa Ala merupakan sumber kebaikan dan sebab utama seorang hamba itu selamat dari suatu mara bahaya. Yang ketiga, annal jazaa' min jinsil amal, bahwa balasan dari Allah kepada hambanya itu sesuai sejenis perbuatannya. Jika yang ia lakukan adalah kebaikan, maka yang Allah berikan kepadanya juga kebaikan. Ya, jika yang ia lakukan adalah kejelekan, maka balasannya juga kebaikan, kejelekan. Tatkala dia bertawakal kepada Allah Jalla wa Ala, maka Allah pun membalasnya dengan kecukupan darinya. Tetapi sebaliknya, jika ia bertawakal kepada selain Allah, maka Allah serahkan ia kepadanya. Oleh karenanya datang dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaih. Barang siapa yang terikat, tergantung hatinya dengan sesuatu, maka ia akan diserahkan kepada sesuatunya, sesuatu tersebut. Apabila hati seorang hamba tergantung dan terikat kepada makhluk, maka ia akan diserahkan kepada makhluk tersebut. Dan yang namanya makhluk tidak akan pernah mampu menembus batasan makhluk. Sekuat apapun dia, sekaya apapun ia, dan sebanyak apapun mereka, tetap yang namanya makhluk, tetap sebagai makhluk. Tidak akan mungkin berpindah menjadi khaliq. Maka barang siapa yang mengantungkan urusannya kepada makhluk, maka apa yang akan dia dapatkan dari mereka adalah sesuai dengan status mereka sebagai makhluk, yang kehendak mereka di bawah kehendak Allah, yang mereka hanya bisa berencana, adapun ketetapan hanya dari Allah, yang mana mereka tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, walaupun mereka telah menyusun rencana untuk tahunan waktu setelahnya. Naam, qala wa 'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala hasbunallahu wa ni'mal wakil qala qalaha Ibrahim alaihi salam حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahwa kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah untuk kita dan ia sebaik-baik tempat kita menyerahkan segala urusan kita. Ucapan ini diucapkan oleh Ibrahim alaihi salam tatkala beliau dilemparkan ke dalam api, dan diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau dan para sahabatnya ditakut-takuti oleh kaum musyrikin, bahwa kaum musyrikin telah mempersiapkan pasukan perang untuk membantai Nabi dan para sahabatnya. Fakhshahum, takutlah kalian. Makfazadahum imana, justru intimidasi atau teror tersebut membuat iman Nabi dan para sahabat semakin bertambah, bukan semakin ciut. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan mereka pun berkata, mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ali Imran ayat 173. Riwayat di atas diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Nasai. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Al-ma'na al-ijmali lil athar. Makna athar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di atas secara global adalah, ya rumi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna hadhihi al-kalimah al-'azimah hasbuna Allah wa ni'mal wakeel qalaha al-khalilan Ibrahim wa Muhammad sallallahu Muhammadun alayhi as-salatu was-salam fi mawqifayn harijayn alaqiyahuma min qaumihima. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa kalimat hasbuna Allah wa ni'mal wakeel itu telah diucapkan oleh kedua kekasih Allah jalla wa ala, Ibrahim dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam, dalam kondisi yang sangat genting. Kondisi genting, kondisi yang menakutkan, dan kondisi yang menegangkan yang mereka dapatkan dari kaumnya. Adapun Nabi Ibrahim alaihi salam, maka beliau mengucapkannya tatkala حينما دعا إبراهيم قومه إلى عبادة الله فأبوا وكسر أصنامهم فأرادوا أن ينتصروا لها فجمعوا حطبا وأضرموا له نارا ورموه بالمنجنيق إلى وسطها. Tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik, tetapi kaumnya enggan untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan syirik. Beliau pun mematahkan, menghancurkan patung-patung berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah. Mereka pun marah. Mereka ingin membela patung-patung yang mereka sembah selain Allah tersebut. Maka mereka pun mengumpulkan kayu-kayu bakar dan menghidupkan api besar. Setelah itu mereka melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api tersebut dari jauh bil munjaniq, dengan ketapel. Kenapa? Tidak langsung dengan tangan mereka, karena api yang mereka hidupkan itu sangatlah besar. Sehingga untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke dalamnya, mereka harus menggunakan ketapel dari jarak jauh. Tatkala beliau dalam kondisi yang seperti itu, yang beliau ucapkan adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Bukan menjerit-jerit, bukan berteriak-teriak, bukan mencela Allah atau menyalah-nyalahkan Allah, tetapi beliau tetap memuji Allah dan beliau mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Faqala Allahu linnar, maka Allah pun menurunkan perintahnya kepada api, kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, mendinginlah engkau dan selamatkan Nabi Ibrahim. Al-Anbiya ayat 469. Yang kedua adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil atau hasbunallahu wa ni'mal wakil hinama arsalat Quraisy ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tatawa'adu wa taqulu inna qad jama'na ajma'na as-sayra ilaika wa ila ashabika linasta'silakum. Tatkala orang-orang Quraisy mengutus utusan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ancaman teror, mereka berkata, sungguh kami telah merencanakan perjalanan perang menuju kalian. Kami sudah berencana berjalan bergerak menuju engkau dan sahabat-sahabatmu untuk kami bantai. Ini teror yang mereka lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dengan jumlah mereka yang jauh lebih besar, dengan kekuatan perang mereka yang jauh lebih sempurna daripada kaum muslimin. Apakah tatkala ancaman teror tersebut datang kepada Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, membuat mereka ciut, membuat sebagian para sahabat Nabi mundur langsung menjauh dari Nabi, enggak mau lagi jalan bareng sama Nabi, enggak mau lagi nemani dakwah Nabi? Apakah demikian? La. Faqala sallallahu alaihi wasallam inda dhalika hadhihi al-kalimah al-'azimah. Tatkala ancaman teror tersebut sampai kepada Nabi, terdengar oleh beliau dan para sahabatnya, maka beliau pun mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah untuk kami, dan ia sebaik-baik tempat kami menyerahkan segala urusan kami. Maka Allah berfirman, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su. Maka justru yang terjadi sebaliknya. Mereka memperoleh kemenangan dari Allah, nikmat dari Allah dan keutamaan, dan tidak tersentuh dengan suatu kejelekan pun. Ali Imran ayat 174. Qala munasabatul athar lil bab. Sisi kesesuaian asar ini disebutkan ke dalam bab ini. Anna fihi anna hadhihi al-kalimah allati hiya kalimatut tafwid wa al-i'timad 'ala Allah. Bahwa kalimat la hasbunallahu wa ni'mal wakil adalah kalimat yang menunjukkan seorang hamba itu harus menyerahkan segala urusannya kepada Allah dan hanya bersandar kepada Allah jalla wa ala. Hiya al-kalimatu allati tuqala 'inda al-qurubi wasyada'id. Kalimat hasbiyallahu wa ni'mal wakil atau hasbunallahu wa ni'mal wakil adalah kalimat yang hendaknya diucapkan dalam kondisi yang genting dan susah. Wa hiya tadullu 'ala tawakkuli 'ala Allah fi daf'i kaidil a'da'. Dan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil adalah kalimat yang menunjukkan tawakalnya seorang hamba kepada Allah dalam menghadapi makar, tipu daya atau konspirasi musuh-musuh. Qala ma yustafadu minal athar, faedah yang dapat dipetik dari athar di atas. Yang pertama, fadlu hadhil kalimah, keutamaan kalimat ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil, adalah sumber pertolongan dari Allah. Wa annahu yanbaghi an tuqala 'inda syada'iri wal kurub, bahwa kalimat hasbi Allah wa ni'mal wakil adalah kalimat yang seyogyanya diucapkan, dikatakan, disampaikan tatkala terjadi suatu kegentingan, ancaman, intimidasi. Datang orang mengancam, kalau kamu masih seperti ini, maka kami akan demikian dan demikian. Ucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ada orang datang beri ancaman, intimidasi, teror, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dengan itu hati kita akan semakin tenang dan tenteram dengan kekuatan dan keagungan Allah Jalla wa'ala. Rasa takut kepada manusia yang tadinya telah memperbudak kita akan hilang insyaAllah tatkala kita mengucapkan kalimat tersebut, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Bahkan dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa doa ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, juga dianjurkan untuk diucapkan tatkala seorang ingin menghadap bertemu dengan orang yang ia takuti. Misalkan dia dipanggil oleh pimpinannya, dipanggil oleh komandannya, dipanggil oleh seorang jenderal misalkan. Dia takut kepada pimpinan tersebut karena pimpinannya tersebut terkenal kejam, bengis, kasar terhadap anak-anak buahnya. Tak perlu takut. Sebelum masuk banyak ucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Jumpai dia dengan anda sama-sama makhluk Allah. Dia tidak mampu mengeluarkan suatu kata dan tidak mampu melakukan suatu perbuatan kecuali Allah telah berkehendak dan telah Allah izinkan. Tiada suatu kebaikan yang mampu ia berikan kepada anda kecuali Allah telah menetapkan kebaikan tersebut untuk anda. Dan tiada suatu kejelekan yang mampu ia lakukan terhadap anda kecuali kejelekan tersebut memang telah Allah tulis atas anda 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, segala sesuatu itu telah kami ciptakan dan takdir. Huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun, dialah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Wa ma tasya'una illa ayyasha' Allahu rabbul alamin, tidaklah kalian berkehendak melainkan di bawah kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'in an yaqula lahu kun fayakun, sesungguhnya Raja Persia dipenggal lehernya oleh anak kandungnya setelah dia merobek-robek surat dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan berjanji akan menangkap Nabi kita dan ingin memutilasi dan menyiksa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah berkehendak lain, dia ditebas lehernya oleh anak kandungnya sendiri. Itulah makhluk lemah. Fir'aun memiliki postur tubuh yang sangat kuat, memiliki otot yang sangat kuat, memiliki bala tentara yang terbanyak dan terkuat di muka bumi saat itu. Oleh karenanya tiada satupun yang mampu melawan Fir'aun. Musa alaihi salam yang Allah berikan kekuatan, fawakazau Musa faqadau alaih, kalau menampar seseorang bisa langsung mati itu orang dengan izin Allah. Berhadapan dengan Fir'aun dan bala tentara yang Allah katakan fakharaja minha khaifa yataraqab, tetap ada rasa takut yang manusiawi. Bayangkan, tukang sihir saja takut kepada Fir'aun, menunjukkan Fir'aun itu luar biasa kekuatannya di tengah-tengah manusia. Tukang sihir takut sama Fir'aun, bahkan Fir'aun yang mengancam mereka, la usallibannakum fi judhu'in nakhli, aku akan menyalib kalian pada pohon-pohon kurma, aku akan salib kalian. Nah, biasanya namanya raja, pimpinan, presiden, perdana menteri, dia yang takut sama tukang sihir, ya kan? Bukan tukang sihir yang takut sama ya penguasa. Tapi tukang sihir di masa Fir'aun, mereka yang takut kepada Fir'aun. Nah, tentunya sebelum mereka beriman. Tetapi begitu mereka telah beriman dan tertanam tauhid di antara mereka, maka mereka menyatakan, ya innama anta qawin. Ya, faqdi ma anta qad, silakan kamu lakukan apa yang hendak engkau lakukan. Innama taqdi fi hadhil hayati dunya, karena kamu hanya mampu berkuasa di dunia ini saja. Setelah di dunia selesai. Itu ucapan tukang sihir yang telah bertauhid kepada Allah. Lan nu'thiraka 'ala ma Bahkan mereka menyatakan kepada Fir'aun, kami tidak akan memilihkan engkau. Kami tidak akan mungkin meninggalkan keimanan kami. Apa yang Allah lakukan kepada Fir'aun? Allah tenggelamkan ia dengan bala tentaranya di dalam laut hidup-hidup. Khusus Fir'aun tidak langsung dimatikan. Dibuat takut dulu oleh Allah Jalla wa'ala. Tatkala dia sudah tenggelam, baru mengucapkan la ilaha illallah. Maka Allah katakan kepada al-ana wa qad asait. Sekarang baru kamu ucapkan karena sudah terpaksa. Maka setelah itu Allah melemparkan jasadnya ke tepi pantai agar Bani Israel yakin bahwa Fir'aun telah mati. Semua dikehendak-kehendak manusia, di bawah kehendak Allah. Manusia boleh berencana, boleh ingin mengatur rencana ini dan itu. Keputusannya di tangan Allah. Bisa jadi orang yang berencana untuk membunuh orang lain, begitu naik pesawat, pesawatnya meledak. Atau dia sedang di meja perencanaan pembunuhan, di meja perencanaan penembakan, pembunuhan, pembantaian, gempa bumi terjadi, dia dikubur hidup-hidup, ditimpa bangunan oleh Allah. Tiada yang mustahil bagi Allah. Ya, ucapkan kalimat ini. Takut kepada siapa? Pimpinan? Ya, jenderal sekalipun ingin menghadap kepadanya gemetaran, ucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Pandang matanya, lihat bola matanya, dan dia tidak lebih dari seorang makhluk di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Pandang kedua bola matanya dan katakan dalam hatimu, dia makhluk hamba Allah, tidak lebih dari itu. Kehendak dia di bawah kehendak Allah. Rencana dia tidak akan terlaksanakan kalau Allah tidak berkehendak dan tidak mengizinkannya. Dan jika ancaman yang dia ancam itu benar-benar terjadi, maka sungguh bukan karena dia hebat dan kuat, tetapi itu memang sesuatu yang telah Allah tulis di dalam Lauhul Mahfudz 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu kenapa kita harus takut kepada makhluk? Hasbiyallahu ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qala ma yusta qala athaniyah, yang kedua, anna tawakkula min a'zamil asbabi fi husulil khair wa daf'i syarr fi dunya wal akhirah. Tawakkal merupakan sebab paling besar yang akan memberikan, membuka pintu kebaikan dan mencegah seorang hamba dari kejelekan dunia dan akhirat. Secara logika manusia tak masuk akal. Tidak masuk akal. Api bisa dingin. Api yang cukup besar di masa itu. Karena besarnya api yang mereka hidupkan, untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke dalamnya, mereka harus melemparkannya dengan ketapel besar dari jauh. Nabi Ibrahim dengan tenang dan tentram mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Beliau yakin, andai kata terjadi, memang aku mati terbakar, berarti karena Allah sudah menakdirkannya untukku 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bukan karena mereka kuat. Dan andai kata pun tidak terjadi, bukan karena aku hebat, tetapi karena Allah semuanya. Beliau ucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Maka Allah pun menurunkan perintahnya kepada api. Allah katakan kepada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, mendinginlah engkau dan selamatkan Ibrahim. Demikian pula tatkala Nabi dan para sahabatnya diteror, ditakut-takuti oleh Quraisy, mereka menyatakan, kami sudah tekad bergerak menuju kalian untuk membantai kalian dengan pasukan perang yang sudah lengkap dengan persenjataannya. Para sahabat jumlahnya sedikit, rata-rata miskin, enggak punya senjata seperti yang dimiliki oleh orang-orang kafir saat itu. Apakah membuat mereka ciut? Seketika itu Nabi mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fazadatum imana. Seketika itu iman mereka langsung naik, langsung meningkat. Karena yang mereka ingat adalah syurga. Demikianlah ahli tauhid. Seorang yang benar-benar ikhlas karena Allah, dia telah menyerahkan jiwa raganya untuk Allah semata, yang menjadi cita-cita terbesarnya adalah masuk syurga, cita-cita terbesarnya adalah mati husnul khatimah, tidak lebih dari itu dia enggak akan pernah diperbudakkan dengan rasa takut kepada makhluk, karena ia tahu dibunuh tidak dibunuh mati, dan yang menentukan dia sengsara ataukah tidak setelah kematian adalah bagaimana ia mati dalam keadaan husnul khatimah ataukah su'ul khatimah. Yang paling penting kita jaga antara kita dengan Allah. Apabila seorang hamba itu berjalan di atas permukaan bumi ini di atas iman, di atas iman dan amal saleh, hatinya selalu bergantung kepada Allah, segala urusannya dia serahkan kepada Allah, selalu pasrah kepada Allah, kemudian dia lakukan sebab-sebab yang tidak bertentangan dengan agama Allah, maka dia mati dibunuh tetap menang, mati tidak dibunuh pun tetap menang. Ahli tauhid itu selalu menang. Nabi Zakaria alaihissalam mati dibelah menjadi dua oleh Yahud karena mereka menuduh beliau yang menzinai Maryam sehingga Maryam hamil, ya, melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Tetap dikatakan sebuah kemenangan. Bahkan Nabi dahulu ada yang berdakwah sepanjang masa, tidak ada satupun orang yang mengikuti, tidak anaknya, tidak istrinya, tidak pamannya, dan tidak masyarakatnya. Ada yang di antara mereka dakwah sekian lama, murid jamaahnya tidak lebih dari dua orang. Ada pula yang berdakwah sekian lama, tapi muridnya jamaah tidak lebih dari sembilan orang. Nabi katakan, "U'aridat 'alayya al-umam, fa ra'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa ma'a ar-rajulani wa ma'i wan-nabiy wa ma'ahu ar-rahb wan-nabiy wa laysa ma'ahu ahad." Pernah diperlihatkan kepadaku seluruh umat manusia yang pernah hidup di dunia ini. Maka aku melihat ada nabi yang pengikutnya hanya dua orang, ada yang nabi yang pengikutnya hanya satu orang, ada yang nabi pengikutnya hanya sembilan orang, tidak lebih, dan ada nabi yang sama sekali tidak punya pengikut. Gimana itu hidupnya? Ente hidup di dunia, di suatu tempat, hanya ente yang seperti itu. Yang lainnya semua musuh ente, semua mencela ente, merendahkan ente, membuli ente, anak ente, istri ente, orang tua, sepupu, teman sekolah, teman bisnis, di pasar, di sawah, di mall, di laut, mau kemana aja, semua orang musuh ente. Semua orang membuli ente, menolak ente. Kalau tauhid gak kuat, akan bunuh diri. Ya kan? Tidak demikian dengan mereka orang-orang yang punya tauhid di hati. Yeah. Karena mereka melihat seluruh yang ada di dunia ini, makhluk baik yang memiliki kekuasaan, kerajaan, senjata, otot yang kuat maupun otot yang lemah, tidak lebih dari seorang makhluk di matanya. Tetap makhluk. Oleh karenanya, ketika Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah, fasri bi'ibadi, wahai Musa, bawa lari hamba-hambaku ke tepi pantai. Nabi Musa AS dengan penuh tawakal, pun beliau membawa lari Bani Israel ke tepi pantai. Fir'aun dan bala tentaranya pun mengikuti mereka, mengejar mereka dari belakang. Tatkala Nabi Musa dan Bani Israel alaihi salam yang sedang dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya sudah tiba di tepi pantai, sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya sudah semakin dekat dengan mereka, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Tatkala mereka sudah saling melihat, karena sudah dekat posisinya, Fir'aun dan bala tentaranya sudah semakin dekat dengan Musa alaihissalam dan Bani Israel yang mereka kejar, maka Bani Israel yang bersama Musa saat itu menyatakan, Musa, kita sudah pasti ketangkap nih, mau lari kemana lagi? Kita di tepi pantai, depan kita laut, mau lari kemana lagi? Fir'aun dan bala tentaranya sudah semakin dekat nih, sudah terlihat tuh mereka. Mereka sedang menuju ke kita untuk menangkap dan membantai kita. Innalamudrakun, kita sudah pasti ketangkap. Apa jawaban di Musa alaihissalam di kondisi yang sangat genting tersebut? Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Karena yang memerintahkan aku membawa lari kalian ke tepi pantai ini adalah Allah. Allah tidak akan mungkin memberikan perintah yang konyol. Dia yang akan memberikan petunjuk kepada kita. Maka kita katakan demikian kepada diri kita. Tatkala syaitan menakut-nakuti kita, kalau kita meninggalkan keharaman ini, keharaman itu, kita katakan, tidak akan miskin. saya tidak akan sengsara karena meninggalkan riba, karena Allah yang memerintahkan kita meninggalkan riba. Saya tidak akan sengsara dengan mengikuti tauhid, mengikuti sunnah, meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah, dan meninggalkan maksiat, karena itu semua adalah perintah Allah, dan perintah Allah itu tidak akan mungkin sia-sia. Tenang hidup kita jemaah. Barakallahu fik. Kemudian yang berikutnya, annal iman yazidu wa yanqus. Wasara Abdullah bin Abbas di atas menerangkan kepada kita bahwa iman itu bertambah dan dapat berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Yang keempat, annama yakrahul insanu qad yakunu khairan lah, bahwa terkadang sesuatu yang tidak disukai oleh seseorang itu justru menjadi sumber kebaikan untuknya. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terkadang bisa jadi hal yang kalian tidak sukai itu justru baik untuk kalian, sedangkan hal yang kalian cintai justru buruk untuk kalian. Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu. Allah lebih tahu apa yang terbaik buat dunia dan akhirat kita. Maka terima aja deh setiap perintah Allah. Allah bilang ini wajib, lakukan. Allah menyatakan ini haram, ini haram, ini haram dalam Al-Quran dan hadis, kita tinggalkan. Pasti itu sumber kebahagiaan untuk kita dengan kita meninggalkannya. Dan andai kata kita melakukannya, pasti kita akan celaka. Karena Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Al-Alim, Allah itu Al-Hakim. Tidak mungkin Allah memberikan perintah kepada hambanya kecuali perintah tersebut murni baik. Murni baik itu hamba-hambanya. Sebagaimana tidak mungkin Allah melarang hambanya dari sesuatu melainkan karena sesuatu itu murni jelek atau dominannya jelek. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.